Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang mulia ini, kita dimudahkan kembali untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Tidak lain ini semuanya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Bukan karena daya dan kekuatan kita, tetapi semata-mata apa yang bisa kita lakukan berupa amalan salihan adalah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Khaliluhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kitab At-Tanbihat Al-Latifah karya Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di mana kitab ini At-Tanbihat Al-Latifah adalah penjelasan ringkas atas kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas dan telah sampai kepada pembahasan Suratul Ikhlas, sudah selesai pembahasan ini. Kemudian seingat saya kita sudah mulai masuk pada pembahasan ayat kursi. Nah ini saya minta bantuan, barangkali ada yang punya catatan. Kata sebagian tadi kakean kesuwen prei, ya kan? Jadi lupa catatannya. Jauh nyarinya. Okay. Ada yang punya catatan tidak? Kalau tidak kita ulangi aja. Tak pun tahu ni, kata ni, longgih kelalen setengah ni, sami supaya, ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sedikit kita mengulangi tentang ayat apa kursi. Sambil menunggu barangkali ada yang memiliki catatan. Di antara salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tanpa kecuali. Ini keistimewaan dan kemuliaan yang pertama. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengimani semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tanpa kecuali. semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan semua sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, semua diimani. Tidak pilih-pilih. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam mereka mengimani sifat-sifat Allah, mereka mengimaninya dengan benar. Mereka selamat dari penyimpangan di dalam mengimani sifat-sifat Allah. Di antara prinsip mereka yang menjadikan mereka selamat, di antaranya mereka meyakini sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat apa? Makhluk. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dari sisi nama bisa jadi sama. Allah memiliki sifat ilmu. Manusia juga punya sifat apa? Ilmu. Allah berilmu. Para ulama juga berilmu. Tetapi ilmunya Allah Azza wa Jal tidak sama dengan ilmunya apa? Makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Ya, manusia juga melihat. Sama-sama punya sifat apa? Melihat. Tetapi penglihatan Allah Azza wa Jal berbeda dengan penglihatan apa? Makhluk. Ya. Nama boleh sama, tetapi hakikatnya apa? Beda. Karena ada orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Salah dia. Menyimpang di dalam dia mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Sudah kita sebutkan 4 perkara yang itu merupakan penyimpangan di dalam mengimani apa? Sifat-sifat Allah. Bisa didengarkan kembali pada ya, pembahasan yang sebelum. Ahlu sunnah wal jamaah selamat dari tahrif. Ya, dari ta'til, dari tamsil, dan dari apa? Takyif. 4 inilah penyimpangan di dalam apa? Nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kita kembali pada kesimpulan. Bahwasanya Ahlu sunnah wal jamaah, mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, Ahlu sunnah wal jamaah, yang pertama, mereka mengimani apa tadi? Semua sifat-sifat Allah tanpa kecuali. Allah menyebutkan dalam ayat, itu adalah sifat Allah, maka kita imani. Rasul menyebutkan itu sifat Allah, maka kita imani. Tidak pilih-pilih. Semua sifat-sifat Allah yang disebutkan, kita imani. Dan sifat Allah sangat banyak. Di antara nama-nama Allah ada berapa? 99. Ini di antara nama-nama Allah. Dan kita yakin masing-masing nama itu mesti menunjukkan apa? Sifat. Bukan sekedar nama. Ya. Allah punya nama Al-Aziz. Bukan sekedar nama Allah Al-Aziz saja. Namun berarti Allah memiliki sifat Izzah. Izzah yakni apa? Mulia. Kemuliaan. Bukan sekedar nama. Allah memiliki nama Al-Azim. Berarti bukan hanya sekedar apa? Nama Al-Azim saja. Namun menunjukkan sifat azamah. Kebesaran, keagungan. Allah memiliki nama As-Sami'. Bukan sekedar nama As-Sami' saja. Namun menunjukkan sifat apa? As-Sama'. Maha mendengar. Al-Basir, nama Allah. Bukan sekedar nama. Namun menunjukkan sifat. Yaitu Al-Basar. Setiap nama seperti itu. Ar-Rahman. Berarti menunjukkan sifat rahmah. Ar-Rahim. Demikian juga. Al-Malik. Al-Quddus. As-Salam. Al-Mu'min. Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Al-Khaliq. Al-Bari. Al-Musawwir. Al-Ghafur. Al-Syakur. Al-Halim. Al-Hayyu. Al-Qayyum. Al-Aliyu. Al-Azim. Nama Allah demikian banyak. Dan setiap nama itu mesti menunjukkan apa? Sifat. Ya. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka dimuliakan oleh Allah dengan ini. Mereka mengimani semua sifat-sifat Allah tanpa kecuali. Karena disebutkan dalam Al-Quran, karena disebutkan di dalam apa? sunnah. Kemudian yang kedua, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam mereka mengimani sifat-sifat Allah, mereka selamat dari penyimpangan apa? Penyimpangan. Iya. Dan pembahasan tentang sifat-sifat Allah adalah pembahasan yang paling penting. Sudah kita ingatkan pada pembahasan yang telah lalu. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari apa yang dipelajari. Kan demikian ya. Semakin mulia yang dipelajari, berarti semakin agung ilmu itu. Sebagaimana semakin jelek yang dipelajari, berarti semakin apa? Jelek ilmu tadi. Sihir misalnya. Ini sejelek-jelek ilmu. Orang belajar sihir berarti dia terjatuh pada sejelek-jeleknya apa? Keadaan. Yang sedang kita pelajari ini adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang nama-namanya. Tentang sifat-sifatnya. Maka ketahuilah bahwasanya seutama-utama, semulia-mulia ilmu adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal hak-hak Allah Azza wa Jalla. Mengenal nama-namanya. Mengenal sifat-sifatnya. Iya. Dan di antara bukti bahwasanya pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah pembahasan yang sangat-sangat agung dan pembahasan yang sangat mulia. Di antara buktinya, ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim adalah ayat apa? Kursi. Sebagaimana surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Iya. Dan kalau seorang melihat ayat kursi dari awalnya sampai akhirnya berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang hak-haknya Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang nama-namanya Allah Jalla wa'ala. Ayat kursi. Dan itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, An-Naisaburi, di dalam Mustadrak. Ketika Nabi bertanya kepada seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab. Bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ya Abal Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Munzir, ayat apakah yang paling agung di dalam Al-Quran? Abul Munzir atau sahabat Ubay bin Ka'ab ini, beliau tidak menjawab. Beliau hanya mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Belum berani menjawab. Dan tidak berani menjawab. Itulah para sahabat. Diulangi lagi oleh Nabi SAW pertanyaan serupa. Ya Abul Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Munzir, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran? Belum lagi beliau menjawab. Sampai yang ketiga kalinya. Maka di situ Abul Munzir menjawab. Kalau salah akan diluruskan oleh siapa? Nabi. Kan begitu. Karena di situ ada Rasul alaihi salatu wasallam. Maka beliau ditanya sampai tiga kali, beliau mengatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Yakni ayat apa? Kursi. Ini ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung. Wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab, ditepuk dadanya, ditepuk. Ini ada pelajaran penting. Bagaimana baiknya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mendidik. Ketika ada kebaikan pada muridnya, dipuji oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dibesarkan hatinya, dimotivasi. Itu diantara ya metode pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditepuk dadanya orang ini, Ubay bin Ka'ab. liyahnikal ilm ya abal mundhir. Berbahagialah engkau wahai Abul Mundhir dengan ilmu yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepadamu. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat Kursi. Terakhir pembahasan adalah ayat Suratul Ikhlas. Jadi belum masuk ayat Kursi. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Jadi sekali lagi, hadis ini menunjukkan dan sekaligus bukti dan contoh bahwasanya seagung-agung ilmu adalah mengenal siapa? Allah Azza wa Jalla. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifat. Itulah yang akan menjadikan hati seseorang itu lapang. Hati seseorang itu berbahagia. Karena dia mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal zat yang menciptakannya. Mengenal zat yang memberikannya rezeki. Mengenal zat yang akan memuliakan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan di atas pendidikan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mengendarai himar, keledai. Dan himar itu bukan hewan yang mahal. Kendaraan yang paling murah itu apa? Himar. Sampai suara himar pun seperti orang terkena penyakit asma. Ada suaranya. Ngik-ngik seperti itu. Baik, himar. Jalannya pun apa? Tidak cepat, tidak kencang. Ini menunjukkan tawadhu Rasuluna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa saja mengatakan kepada para sahabatnya, sediakan untuk saya unta. Semua akan menyediakan. Bisa saja beliau mengatakan, sediakan ini, sediakan itu. Tetapi tidak. Nabi alaihi salatu wasallam suatu saat naik di atas himar dan memboncengkan sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ya. Beliau manfaatkan kesempatan ini untuk mendidik, untuk mengajari, untuk menyampaikan ilmu. Jadi dimanapun beliau berada, beliau sampaikan ilmu. Di masjid, di pasar, di rumah, di jalan, ketika safar, ketika mukim. Dan inti dari yang beliau ajarkan adalah bagaimana manusia mengenal Allah, mengenal hak-hak siapa? Allah Azza wa Jalla. Di situ Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Dan apakah hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Sama dengan jawaban siapa tadi ternyata? Ubay bin Ka'ab. Berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati ketika berbicara tentang ilmu. Kalau kita berhati-hati akan selamat. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, ya Mu'adz, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyrik billahi syai'a. Wahai Mu'adz, ketahuilah hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah azza wa jalla. Kita beribadah kepada Allah saja, menyembelih untuk Allah, salat untuk Allah, berdoa untuk Allah, semua ibadah hanya untuk Allah, tawakal hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah ibadah itu. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab. Jadi Allah akan memasukkan hambanya ini ke dalam surga ketika dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kita untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal hak-haknya, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Kembali kepada pembahasan ayat kursi. Hadhil ayah, ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat ini memiliki fadail, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di samping keutamaan yang pertama tadi, ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Keutamaan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Akan dimasukkan ke dalam jannah. Yang membacanya setiap selesai salat fardu. Ini mengulang pelajaran yang telah antum ketahui, yang telah antum amalkan. Tetapi inilah di antara tugas kita. Mengulang kembali pembahasan, mengingat kembali. Dengan itu ilmu akan dijaga. Dan ini di antara sebab kenapa Islam itu dijaga oleh Allah Azza wa Jal sampai hari kiamat. Karena ada orang-orang yang terus mempelajarinya, mengulang-ulangnya, mengajarkannya kepada orang berikutnya. Tidak pernah bosan. Dan subhanallah di antara mukjizat syariat ini, syariat Islam kalau dipelajari tidak kemudian menjadikan orang bosan. Padahal sudah berulang-ulang. Al-Quranul Karim dibaca berkali-kali tidak bosan. Selalu saja ada faedah yang bisa diambil. Kembali kepada pembahasan keutamaan ayat kursi. Keutamaan yang kedua, ayat kursi, siapa yang membacanya setiap selesai sholat fardu, maka dia akan masuk jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min duhulil jannah illa al-maut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man qara'a ayat al-kursi, barang siapa membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubah, setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia, min duhulil jannah, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga, masuk jannah, illal maut, kecuali kematian. Hanya mati saja yang menghalangi dia untuk masuk apa? Jannah. Begitu mati, masuk jannah. Karena dia mendapatkan nikmatul kubur, nikmatul kubur. Dan nikmat kubur itu adalah dibukakannya di antara disebutkan dalam hadis, dibukakannya pintu jannah. Dibuka pintu jannah. Dan jannah sudah ada saat ini. Surga sudah ada. Dan banyak dalilnya yang menunjukkan jannah itu sudah ada. Di antaranya, ya, ketika seorang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, wa man nabiyyuk, siapa nabimu, ketika bisa menjawab, kuburan itu akan diluaskan, dilapangkan, selebar-lebar. Kemudian dibukakan pintu menuju apa? Jannah. Dan roh orang-orang yang beriman, fil jannah. Di surga Allah Azza wa Jalla. Juga hadis yang sering kita dengar di bulan Ramadan. Jika datang bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu jannah. Dan dikunci pintu-pintu neraka. Sudah ada surga itu. Jannah sudah ada. An-nar sudah ada. Maka jannah itu qarib, sangat dekat. Dan dunia ini adalah darul ibtila. Negeri ujian. Sebentar, tidak lama. Mati, jannah, surga Allah Azza wa Jalla. Liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara jalan seorang masuk jannah adalah membaca ayat kursi setiap selesai salat apa? Fardu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Keutamaan berikutnya dari ayat kursi yang ketiga, siapa yang membacanya di waktu pagi hari akan diselamatkan dari gangguan jin sampai sore hari. Siapa yang membacanya di waktu sore hari akan diselamatkan dari gangguan jin sampai pagi hari. Sehingga siapa yang membacanya di pagi hari dan di sore hari, selama harinya itu dijaga dari gangguan apa? Jin. Sihir. Jin. Dan yang semisal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan hadis ini, ya, terkait dengan sebuah kisah. Ada sebuah kisah, ya, yang disebutkan oleh perawi hadis ini, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab, yang tadi hadisnya telah kita sebut di awal. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki jurnun kabir, jurn, semacam kentong yang besar, yang berisi apa? Makanan. Beliau simpan di situ. Dan beliau pernah mendapatkan sebuah kejadian yang mengherankan, yaitu berkurangnya makanan yang beliau simpan. Korma atau gandum yang beliau simpan kok berkurang, berkurang. Padahal beliau tidak mengambilnya. Keluarga beliau juga tidak. Ada apa gerangan di balik ini semuanya? Kok bisa hilang? Bisa berkurang? Maka beliau pun pada suatu malam menanti, menunggu, barangkali ada sesuatu yang terjadi. Ternyata beliau melihat ada sebuah kejadian. Datang sesosok makhluk. Yang makhluk itu mirip anak-anak. Anak yang belum balik. Hampir balik. Mulai membuka dan mengambil isi dari jurun tadi. Maka didatangilah oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab. Kemudian setelah dilihat sosoknya, fisiknya, wajahnya wajah manusia, tetapi tangannya tangan anjing. Dan bulunya adalah bulu apa? Anjing. Kakinya juga demikian. Maka Ubay bin Ka'ab langsung menyimpulkan bahwasanya makhluk yang ada di hadapannya ini bukanlah apa? Manusia. Kalian dari kalangan jin. Kenapa kamu mencuri? Yang takut bukan Ubay-nya, yang takut siapa? Jinnya yang ketakutan. Baik. Bahkan di antara keutamaan yang ada pada sahabat adalah keutamaan Umar bin Khattab. Disebutkan tentang keutamaan Umar bin Khattab, tidaklah Umar berjalan di suatu jalan kecuali syaitan apa? Mencari jalan yang lain. Tidak diganggu beliau. Beliau berjalan di sebuah celah, syaitan mencari jalan yang lain. Ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, "Kenapa kamu mencuri?" Kemudian dijawab, "Saya mendengar engkau ini orang yang suka bersedekah, maka saya curi." Subhanallah. Dimaafkan oleh Ubay bin Ka'ab. Hanya saja sebelum berpisah, makhluk ini mengatakan, "Baca ayat kursi di waktu pagi, maka tidak akan diganggu oleh jin sampai sore hari." Baca ayat kursi di sore hari, maka tidak akan diganggu oleh jin sampai pagi hari. Dilepaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Tetapi tentu saja ini bukan ilmu. Ya, ini bukan apa? Ilmu. Ini berita yang sampai. Bisa benar, bisa apa? Tidak. Apalagi ini syaitan. Pencuri. Ya. Datanglah Ubay bin Ka'ab di pagi harinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kejadian itu. Dan menceritakan juga ucapan jin ini. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian membenarkannya. Memang demikian. Bacalah ayat kursi di waktu pagi, baca pula ayat kursi di waktu apa? Sore. Jadi ilmu itu bukan diambil dari syaitan. Nabi mengatakan shadaqal khabith. Makhluk yang buruk ini dia jujur kepadamu. Yakni Ubay bin Ka'ab mengambil ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diambil faedah dari hadis ini. Enggak apa-apa ambil ilmu dari setan. Ubay bin Ka'ab tidak mengambil dari syaitan. Ya. Kalau Nabi mengatakan tidak salah, dusta dia. Kira-kira apa? Akan diamalkan atau tidak oleh Ubay bin Ka'ab? Ya tidak. Pasti akan ditinggalkan. Dan Ubay tidak mengamalkan kecuali setelah disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi menyampaikan syariat seperti itu. Yang terakhir ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terkait keutamaan ayat ala kursi. Ayat kursi ini disyariatkan untuk dibaca sebelum tidur. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari. Kalau hadis sebelum ini juga hadis yang hasan. Adapun yang terakhir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Dan ada kisah yang panjang. Kisah sahabat Abu Hurairah ketika beliau menjaga zakat al-fitr, zakat Ramadan. Yang juga ada pencuri dari kalangan apa? Syaitan, jin. Kisahnya panjang, namun yang menjadi pembahasan kita di sini, di akhir hadis, Nabi SAW menyampaikan, ya, bahwasanya siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka senantiasa dia dijaga, diberi penjagaan oleh Allah, ya, sampai pagi hari. Diberi apa? Penjagaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari hadis-hadis ini semuanya, ya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ayat kursi ini, ya, disyariatkan untuk dibaca dalam satu hari, ya, 8 kali dalam satu hari. Baik. Seperti sudah kita bahas, barangkali ada yang punya catatan? Tidak ada. Baik. Ini pembahasan ikhwan, ya, disebutkan oleh Syekh Sa'di juga di dalam tafsir Sa'di ketika beliau membahas ayat apa? Kursi. 8 tempat ini. Yaitu di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali, sebelum tidur. Ini berapa? 3. Tambah 5 sesudah sholat apa? Fardu. Maka semuanya berapa? 8. Hafidhu ala hadha, diamalkan ini, dijaga ini, akan mendapatkan pahala yang besar. Bi'idnillahi azza wa jalla. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya tidak hafal, saya belum hafal. Boleh enggak saya baca dari mushaf? Bisa. Bacalah dari mushaf, enggak masalah. Sambil menghafalkan ada catatan, baca. Tentunya ketika seorang hafal, dia bisa mendatangkan kapan saja. Waktu pagi, waktu petang, sebelum tidur. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ada faedah yang sangat besar. Dan faedahnya kita telah dengar. Faedah duniawi dan juga faedah apa? Ukhrawi. Dunia dan akhirat. Faedah akhirat tadi masuk ke dalam apa? Jannah. Faedah dunia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dari gangguan syaitan, gangguan iblis, gangguan jin. Diberi penjagaan sampai waktu pagi. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ayat ini, ayat kursi. Sekarang kita masuk pada pembahasan makna ayat kursi. Pembahasan makna ayat kursi dan insyaallah ta'ala pembahasan secara lengkap insyaallah pada waktu yang akan datang. Kita mulai sedikit tentang makna ayat kursi. Ayat kursi ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, saya muliakan, barakallahu fikum. Ayat kursi diawali dengan kalimat agung, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwa. Ya atau tidak? Diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Allahu, Allah adalah la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak diibadai illa huwa, kecuali dia Allah azza wa jalla. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang para nabi, para rasul semuanya sejak awal sampai akhir mendakwahkan kalimat ini kepada umatnya. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah inti dari dakwahnya para nabi dan rasul. Ada di dalam ayat kursi. Itu inti dakwah para nabi dan rasul. Memerintahkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah. Dan meninggalkan lawan dari ibadah yaitu syirik kepada Allah. Azza wa Jalla. La ilaha. Tidak ada ilah yang hak. Illa kecuali Allah. Kalau ilah yang batil banyak. Sesembahan yang batil banyak. Jin disembah. Itu peribadatan. Tetapi peribadatan yang apa? Batil. Matahari juga disembah. Ada yang menyembah matahari. Tetapi itu peribadatan yang apa? Batil. Orang-orang yang soleh, bahkan nabi, juga disembah. Sebagaimana Nasara yang melampaui batas di dalam Isa bin Maryam. Orang-orang Yahudi melampaui batas dalam Uzair. Sampai mengatakan Uzair adalah Ibnullah, anaknya Allah. Nasara mengatakan Isa Ibnullah. Ada lagi yang mengatakan Isa adalah Allah. Peribadatan-peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil. Adapun peribadatan yang hak adalah peribadatan kepada siapa? Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Diawali dengan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang para nabi, para rasul mendakwahkan kalimat ini. Inti dakwah para nabi dan rasul. Dan kalimat la ilaha illallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kalimat yang barang siapa mati di atas kalimat ini, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapan dia dalam kehidupan dunia ini la ilaha illallah dakhala al jannah, maka dia akan masuk jannah. Barangkali ini juga salah satu hikmah kenapa sebelum tidur kita disyaratkan untuk membaca ayat kursi. Karena tidur itu akhul maut. Saudaranya apa? Mati. Betapa banyak orang tidak bangun lagi sudah apa? Tidur. Tidur sudah. Tidak bangun lagi. Untuk selamanya di dunia ini. Sehingga disyaratkan untuk kita membaca ayat kursi. Sebelum tidur. Perlu untuk kita saling mengingatkan. Istri kita, anak kita, yudhakir, diingatkan. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Oleh karena itu juga disyariatkan talqin. Talqinul muhtabar. Mentalqin orang yang dalam keadaan sakarat maut. Di saat-saat menjelang kematiannya, ditalqin, dibimbing, diingatkan. Untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia seorang muslim, diingatkan. Kalau dia bukan muslim, apakah disyaratkan juga untuk talqin? Iya. Walaupun dia bukan apa? Muslim. Barangkali, di akhir hayatnya dia apa? Masuk apa? Islam. Seperti ketika Nabi alaihissalatu wassalam menjenguk seorang pemuda, Yahudi. Sebagaimana diriwayatkan kisah ini di dalam Sahih al-Bukhari rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk seorang Yahudi dalam keadaan sakit keras. Di situ ada bapaknya. Nabi duduk di samping kepala pemuda ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Aslim, masuk Islam kamu. Ucapkan la ilaha illallah." Subhanallah, dibuka hatinya oleh Allah azza wajalla. Di akhir-akhir kehidupannya dia kemudian mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Maka sangat-sangat gembira dan bahagianya Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah itu seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah karena semuanya ini adalah nikmat dari Allah azza wajalla. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga ma'asyiral muslimin kalimat yang menjadi sebab keselamatan kita dari kesusahan-kesusahan di dunia ini. Apapun kesusahannya, apapun kesempitannya. Kalimat la ilaha illallah adalah sebab kita selamat dari kesusahan. Adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah azza wajal dengan kegelapan di atas kegelapan, kesempitan di dalam kesempitan. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dilemparkan ke laut. Kemudian dimakan oleh ikan. Al-Hud. Ikan besar. Sehingga masuklah Nabi Yunus ke dalam perut ikan. Tidak bisa dibayangkan betapa sempitnya. Sempit. Sesak. Gelap. Kegelapan perut ikan. Ditambah kegelapan lautan. Ditambah kegelapan apa? Malam. Dzulumat. Disebutkan dalam suratul Anbiya bagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wasalam menyeru Allah, berdoa kepada Allah di tengah kegelapan, di atas kegelapan itu dia mengucapkan la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimi. Itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai illa kecuali anta. Kecuali engkau ya Allah. Subhanak maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku ya Allah terjatuh pada kezaliman. Aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Maka Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya, doanya Nabi Yunus, siapa yang membacanya dari umat Nabi alaihi salatu wasalam, da'watu akhi, doa saudaraku Yunus, siapapun di antara umatku yang membacanya di saat apa? Kurbah, di saat kesempitan, di saat susah, kecuali Allah akan apa? Mudahkan urusannya dan Allah akan selesaikan apa? Kesusahannya. Maka di saat kita susah, di saat kita menghadapi berbagai macam ujian di dunia ini, ya, di antara sebab kita selamat adalah dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Memperbanyak kalimat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat kursi, ya, diawali dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Dan diawali dengan nama Allah yang paling agung, yaitu Allah. Dan sepintas sebelum kita tutup, ayat kursi ini, ya, semuanya pembahasannya adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Ada pembahasan tentang hak Allah. Apa hak Allah? Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ada pada kalimat, La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat kursi juga disebutkan di antara asma'ul husna. Nama-nama Allah husna. Yaitu lima nama. Allah al-hayyu al-qayyum. Di akhir ayat al-aliyu al-azimu. Ada lima. Nama-nama Allah. Dan ini adalah nama-nama Allah yang sangat agung. Allah al-hayyu al-qayyum al-aliyu al-azimu. Disebutkan juga di sini betapa besarnya kekuasaan Allah dan bahwasanya semuanya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di apa? Di bumi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk. Allah juga tidak apa? Tidur. Dan seterusnya dari apa yang disebutkan dalam ayat kursi. Fahadil ayah. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga ayat ini diperintahkan, disyariatkan untuk diulang-ulang, dibaca. Setidaknya tadi telah kita dengarkan. Ada berapa tempat kita disyariatkan membacanya? 8 tempat untuk kita baca. Dan mari kita amalkan ayat ini untuk kita baca, kita yakini maknanya, kita pelajari maknanya, kandungannya. Karena sesuatu yang diperintahkan untuk diulang-ulang tidak lain karena keagungan ayat tersebut dan pentingnya ayat tersebut dan betapa butuhnya kita kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang bisa kita sebutkan pada pembahasan malam hari ini. Dan tolong nanti diingatkan pada kesempatan yang akan datang kita akan mulai masuk kepada pembahasan tafsir dari ayat kursi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.